harus sesuai dengan agamanya. Tapi berdasarkan dalam 1125 umat Katolik diperbolehkan menikah dengan berbeda agama asal saja. Nah di sini harus Bapak Ibu pahami syaratnya apa? Asal saja kedua calon pengantin itu antara yang Katolik misalnya dengan yang Muslim memenuhi syarat hukum gereja berdasarkan kanon 1125. Syaratnya bagi yang Katolik tetap setia pada iman Katoliknya. Yang kedua, nikahnya di gereja mereka. Yang ketiga, nanti kalau sudah punya anak, semua anak-anaknya harus dibaptis, dididik secara agama mereka. Lalu bagi yang Katolik katakan anak Islam, pertama bikin pernyataan siap dinikahkan di gereja mereka dan siap juga anaknya dididik dibaptis secara agama mereka dan tidak boleh menceraikan yang beragama mereka. Coba saya tanya kepada Bapak ini. Kira-kira orang Islam yang kawin dengan mereka itu apa untungnya? Mau lakinya yang maupun yang perempuannya dari kita sama saja. Pertama, nikah harus di gereja. Yang kedua, kalau punya anak harus dididik di babi secara agama mereka. Jadi yang Muslim, makanya dalam pengalaman saya di lapangan mana menangani kasus-kasus seorang lontar karena lewat perkawinan berbeda agama ini paling cepat itu 6 bulan, awalnya masih agama, tapi 6 bulan kemudian akhirnya ikut agama mereka karena tadi diingat. Coba sekarang misalnya seorang wanitanya muslimah, dia tetap beragama Islam, tapi begitu dia lahir anaknya dididik dibaptis secara agama mereka, kira-kira bagaimana? Dan saya menangani kasus yang banyak. Kita lihat bagaimana termasuk juga di gereja Kristen Protestan pusat yang GKI juga ketentuannya bersama seperti itu. Contoh, karena ini salah satu bentuk pemurtadan itu biasanya lewat perkawinan beda, melalui perkawinan ini. Maka ini menjadi peluang bagi mereka untuk memurtadkan orang Islam itu lewat perkawinan beda agama. Dengan adanya undang-undang perkawinan ini, tentu misi mereka terganggu. Maka mereka ingin cabut juga undang-undang ini. Nah, kita lihat sekarang di kalangan artis. Jamal Mirza, seorang muslim menikahi Lydia Kandu yang beragama Kristen. Seluruh anaknya itu tidak ada yang ikut Jamal Mirza, tetapi ikut agama ibu. Padahal dalam tidak dari pesantren dia laki-laki, tidak bisa menarik anak-anaknya menjadi muslim. Walaupun dikabarkan belakangan ada anaknya katanya jadi mual. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, dia seorang muslim katanya alumni pesantren menikah dengan Lydia Kandu yang bukan Islam, ini dari orang Kristen, semua anaknya tidak ikut Bapak. Itu yang lakinya yang muslim. Kita lihat seorang terbalik, wanitanya muslimah, seorang artis dan juga seorang politisi, yaitu namanya siapa? Loro Ali. Suaminya Mayo, kan? Mayo beragama Katolik. Semua anak-anaknya itu siap. Belum lama anaknya yang perempuan beragama Katolik meninggal dunia. Lalu oleh ibunya yang masih beragama Islam, yaitu Nur Aidin, apa dia bilang? Pada saat anaknya yang Katolik itu dia meninggal dunia, lalu kata Nur Aidin, kita adakan acara apa? Acara apa? Tahlilan. Acara tahlilan. Jadi anaknya yang Katolik diadakan acara tahlilan. Itu sudah membuktikan bahwa targetnya minimal, kalau tidak ikut yang bapaknya atau yang istrinya itu atau suaminya atau ikut bapaknya, ya, atau ibunya atau istrinya itu, anaknya ikut mereka semua agama mereka. Maka akan terlahir dari rahim wanita muslimah anak yang bukan Islam. Maka ini bahaya pemurtadan lewat perkawinan agama itu. Makanya selalu diungkap sekarang ini, salah satunya Bapak dan Ibu, dengan telah terbitnya hukum fikih lintas agama yang propaganda bolehnya perkawinan beda agama diterbitkan oleh para marina. Kalau antum baca dalam hukum fikih lintas agama, bagaimana di situ terjadi perkawinan misalnya seorang muslim namanya Ahmad Nurholis alumni pesantren dari Grobogan Jawa Tengah menikahi wanita pengucu namanya Meyong. Meyong itu wanita pengucu. Nah, kalau ini seorang muslim, alumni pesantren dari kelompok Jatengah, nikah dengan mereka pengurus. Pertanyaannya, yang Bapak Ibu ketahui, bolehkah laki-laki muslim menikahi wanita pengurus? Pengurus itu kalau dalam Islam masuk kategori wanita muslimah. Hindu, Buddha ini wanitanya ya muslimah. Maka berdasarkan surat Al-Maidah 221, wanita muslimah ini haram dinikahi oleh laki-laki muslim kecuali wanita muslimah telah menyatakan beriman dia muslim. Maka kalau menyatakan walaupun menggiurkan hatimu, lebih baik kita nikahi wanita budak tapi mukmin. Ternyata bagaimana yang terjadi setelah Madonis? Madonis menikahi Anne Meyong itu. Pernah diwawancara oleh Madonis Gatra. Saya juga diwawancara oleh Madonis Gatra. Umar Siap juga diwawancara oleh Madonis Gatra. William Absa juga diwawancara oleh Madonis Gatra. Apa nih Mas Polis? Kita nih. Bagaimana Anda bisa menikah dengan wanita Kongo sementara dalam Islam tidak boleh? Dan bagaimana nasib anak Anda nanti masalah agamanya? Jawaban Mas Polis. Kalau masalah anak saya nanti, terserah anak saya nanti. Mau jadi Hindu, Buddha, Kongo, Kristen, terserah dia. Saya bertanya pada Bapak dan Ibu, bagaimana seorang muslim alumni pesantren sampai tidak ada keinginan anaknya menjadi seorang muslim? Karena mindsetnya, otaknya sudah dicuci bahwa semua agama itu sama. Maka cara merusak Yahudi itu bagaimana menyesatkan umat Islam dengan konsep pluralisme agama. Semua agama ini sama. Semua agama ini setara. Kita lihat ini yang saya sudah tuliskan dokumen-dokumen ini di dalam buku yang berjudul Membongkar Gerakan Pemuda dan Pengaturan Agama. Nah di antaranya apa? Kita lihat. Ini buku Pikir Lintas Agama. Sampailah Mas Polis ini dinikahkan di Paradiri. Setelah dinikahkan di Paradiri, bawa lagi ke kelenteng, dikawinkan lagi di kelenteng. Itu perkawinan sangat liberal. Nah sekarang Mas Polis ini sudah menjadi makarnya perkawinan beda agama. Dan dia menjelaskan sudah 1400-an pasangan berbeda agama yang dikawinkan melalui jalur dia. Bapak kaya kan? Termasuk diantaranya perkawinan laki-laki Katolik dengan wanita Muslimah dinikahkan oleh Mas Polis ini. Dinikahkan versi dia, versi Islam menurut versi dia, dikawinkan lagi di gereja dengan pastor. Dan saya berkeyakinan, ya, apalagi sudah dicontohkan lagi, salah satunya di lingkungan istana sendiri juga sempat viral, ya, bagaimana wanita Muslimah dengan jilbabnya kawin di gereja setelah dinikahkan versi orang liberal ini, kawinkan lagi di gereja di belakangnya saja. Ini propaganda yang berbeda. Dan ini melanggar undang-undang perkawinan. Karena undang-undang perkawinan pada pasal 21 itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi kalau dalam Islam wanita Muslimah mutlak haram dinikahi oleh laki-laki di luar Islam berdasarkan surat 60 ayat ke-10, maka tidak sah hukum agama, maka tidak sah hukum undang-undang perkawinan. Nah jadi Bapak Ibu, kembali, kenapa muncul gerakan sepilih seperti itu pluralisme dan liberalisme buat semua agama ini sama. Kita lihat misalnya di sini ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Diibaratkan sebuah roda, roda ini ada jari-jarinya. Nah jari-jari roda adalah jalan liberal agama menuju pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi semua agama benar setelah. Ini bukunya Pintu-pintu menuju Tuhan. Ditulis oleh Nurholis Majid, digambarkan bagaimana sebagaimana sebuah roda, ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda adalah jari-jari berbagai agama menuju pusat roda dalam Tuhan. Jadi tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi semua agama itu benar dan sama. Muncul lagi buku Lubang Hitam Agama yang ditulis oleh Sumanto Al-Qudsi. Dalam halaman 45 dijelaskan Jika kelak di akhirat pertanyaan ditujukan kepada Tuhan, mungkin Tuhan tersenyum-senyum sambil menunjukkan surganya yang meluas. Di sana telah menunggu banyak orang, akhirnya Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Berkobar, Munir, Udin, semuanya sudah masuk surganya. Jadi sekarang pun surga sudah banyak menunggu pada Yesus, ada Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Berkobar, Munir, Udin, semuanya sudah masuk surganya Tuhan. Tidak ada yang masuk neraka. Dan ini bahayanya paham yang namanya pluralisme agama. Nah, kalau orang Islam sudah berpandangan semua agama sama, kira-kira kalau pindah agama jadi masalah. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak yang melecehkan agama, ya. Karena kalau orang-orang liberal pasti selalu menghina agama. Ibarat misalnya yang seliberal, dia menghina agama, dia menghina Tuhan. Makanya ada gambar Yesus lagi, Yesus gay, Yesus yang sedang merokok, Yesus yang sedang minum bir. Beginilah orang-orang liberal menghina agama. Nah, begitu juga yang orang ngaku Islam, tapi bagi kita sudah liberal, menghina agamanya sendiri. Yang Kristen begitu juga. Makanya ini program daripada dia. Jadi Bapak Ibu, ini berat. Nah, sekarang dikembangkan, ya. Dari perangkat tentang konsep pluralisme agama sampai salam pun sekarang pada salam pluralisme. Baru diangkat dari pejabat RT takut dibilang tidak toleran, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam alaikum, om swastiastu, om shanti santo, namo buddhaya. Ini kalau ada 200 agama salamnya berapa? Mungkin itu aja. Apa boleh dan bisa? Tidak, ini bukan bentuk toleransi. Toleransi itu menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Tiap agama punya salamnya sendiri-sendiri. Orang Islam punya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, seandainya ada ahli kita menyampaikan kepada kalian salam, assalamualaikum. Misalnya orang Yahudi menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum. Bagaimana kita bicara jawabnya? Kata Nabi jawabannya bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup menjawabnya dengan itu. Orang Buddha punya salamnya, nama Buddha. Apa ini nama Buddhanya? Terpuji Sang Buddha. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan yang di agama itu yaitu Sang Hyang Widi. Nah, kalau kita tidak salam, pakai salam gado-gado ini, ya kita dituduh tidak toleran. Nah, yang tidak boleh itu, Bapak Ibu, punya bapak teman, teman atau tetangga beragama Buddha, dia salamnya nama Buddha ya, bapak larang dia, nah itu baru tidak toleran. Kita punya Tuhan yang Allah. Termasuk yang diharapkan oleh Masjid Ulama dalam fatwanya sebagai bagian daripada tugas Masjid Ulama, iman yang berhubungan menjaga umat adalah tentang doa lintas agama. Doa lintas agama yang bagaimana yang boleh dan bagaimana yang haram atau yang dilarang di dalam Islam ini. Karena melihat fenomena akhir-akhir ini Bapak Ibu, bahwa sejak tahun 2003 mulailah ada salam apa doanya dan kian, pertama kiai yang baca doa, langsung pastor, pendeta, biksu, akhirnya doanya yang tidak ada yang dikabulkan sama Allah. Nah, akhirnya Mas Ulama setelah banyak umat bertanya bagaimana hukumnya doa berbeda agama seperti ini, maka Mas Ulama keluarkan Ketua Komisi Fatwanya pada saat itu masih Kiai Ma'ruf Amin. Nah, dalam fatwa Rasulullah, doa bersama yang mubah itu yang seperti apa? Doa bersama yang haram itu seperti apa? Pertama, yang dikeluarkan fatwa, doa bersama yang diharamkan itu yang memimpin doa saling bergantian tokoh-tokoh lintas agama, ini hukumnya Allah. Yang kedua, doanya ditulis, dibaca bersama-sama oleh tokoh lintas agama, ini juga hukumnya Allah dalam fatwa majelis ulama. Yang ketiga yang diharapkan itu doa bersama, yang memimpin doa adalah non-muslim, maka yang muslim harus mengaminkan doa, karena mengaminkan doa termasuk doa. Lalu yang kedua, yang boleh yang bagaimana? Yang boleh itu misalnya bapak jadi ketua RT, warganya tentu tidak semuanya muslim, baru sampaikan kepada warganya, silakan bapak dan ibu berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang Islam sesuai agama Islam, yang Kristen sesuai agama Kristen, silakan. Itu mubah. Jadi kalau misalnya bapak mengadakan kegiatan acara 17-an, ya cukuplah dipersilakan begitu. Atau yang kedua, yang mubah itu, dia memimpin doanya muslim, dipersilakan bagi non-muslim berdoa menurut agamanya masing-masing. Itu hukumnya mubah. Nah, ini bagian daripada tugas majelis ulama sebagai himayatul ummah dan juga himayatul din menjaga agama. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, maka lewat gerakan spiritis ini sangat mudah orang itu ya, ujung-ujungnya kalau sudah liberal bisa jadi ateis. Di negara barat itu akhirnya banyak jadi ateis ya. Setelah menjadi Kristen liberal akhirnya dia tidak percaya agama karena maunya bebas. Nah, termasuk menafsirkan Quran pun harus bebas ya. Makanya muncullah buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yang nulis anak-anak Fakultas Syariah dari IAIN Wali Songo Semarang. Saya tidak mengerti indahnya kayak apa karena saya tidak pernah mengalaminya. Coba, bagaimana ada buku Indahnya Kawin Sesama Jenis? Wong kami aja enggak suka sesama jenis itu. Dan itu yang diawatirkan oleh Nabi sampai tiga kali Nabi mengingatkan akan munculnya umat ini seperti kaumnya Nabi yang Nabi awatirkan. Nah, ini dari satu sisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pertama problem umat ini, pertama problem dari dalam. Ya. Tantangan dari dalam ini, pertama belum bersatunya umat Islam. Kenapa sulit menyatukan umat? Padahal Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Tapi kenapa sulit menyatukan umat? Karena akidah umat masih banyak yang berbeda. Kenapa belum benar? Karena umat menderita penyakit. Pertama, penyakit TBC. Yang kedua, penyakit AIDS. Yang ketiga, penyakit sepsis. Apa itu penyakit TBC? Taklim bina surat. Apa itu wa'id? Aku iri dengki sombong. Oh, jangan pengajian di masjid itu bukan pengajian ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli bid'ah wal bid'ah. Atau jangan pengajian di sana itu pengajian orang-orang elit, ekonomi sulit, kita kan orang kaya. Ini yang sifat sombong inilah yang memang sulit. Yang ketiga, umat menderita penyakit spiritis, yaitu dari sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Belum lagi bicara yang kedua, masalah kebodohan umat, kemiskinan umat, kemerosotan umat. Yang kelima, masjid belum berfungsi sebagai sentral pembinaan umat. Banyak masjid di mana, tapi fungsinya hanya sekedar tempat sholat. Nah, ini problem-problem kita dari dalam. Kemiskinan umat ini sangat mudah orang murtad karena miskin. Yang kedua, kebodohan umat juga sangat orang mudah murtad atau ikut aliran sesat karena kebodohan. Jadi kemiskinan kebodohan menjadi sumber daripada mudahnya orang murtad. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Allah pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Siapa yang hafalnya? Mas Andi kita. Surat Al-Baqarah ini ayat 120. Mau dikasih hadiah sama Pak Haji. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah ayat 120 ini untuk santri? Dia secara ini Pak, orang liberal itu mengklasifikasi ayat Quran ini dua, ayat yang toleran, ada ayat yang intoleran, ayat yang radikal, ada yang halus. Mana ayat yang toleran? La ikraha fid din, lakum dinukum wa dinikum. Ini ayat yang toleran. Tapi kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 120, bunyinya apa? Walantar tu'am al-yakudu walantasoro hatta bahwa orang-orang yang tidak masorok mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti milah mereka. Nah ayat ini katanya ayat yang intoleran, ayat yang radikal, sehingga nanti kalau ada ustaz baca ayat ini, ustaznya ustaz radikal. Kalau dia wafat juga di satu masjid, akhirnya masjidnya terpapar radikal. Kok ada masjid yang terpapar radikal? Makanya Pak Yusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid protes, kok masjid ada masjid radikal? Ini gara-gara katanya ada 100 masjid diteliti ternyata adanya masjid yang radikal. Rupanya ketika ada kotiknya pada surat Al-Baqarah ayat 120 termasuk surat Al-Imran ayat 19, inna dina innal Islam, sesungguhnya agama yang diri salah hanyalah Islam. Nah ini juga ayat yang radikal. Akhirnya ustaznya terpapar radikal, akhirnya masjidnya terpapar radikal. Jadi radikal-radikul. Makanya sekarang muncul ada pesantren multi agama. Tentu diharapkan santrinya macam-macam agama. Jadi ada fikih lintas agama, ada pesantren multi agama, ada lagi perkawinan lintas agama, ada lagi natal lintas agama. Pertanyaannya, ini yang banyak keliru sekarang, ya Bapak Ibu, terjadi pencampur adukan hak dengan pendapat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih terperinci tentang surat Al-Baqarah 120, kalau berbicara aliran dan sesat ini, ternyata Jawa Barat ini termasuk provinsi yang apa? Yang punya rekor aliran sesatnya terbanyak di Indonesia. Tidak kurang dari 250 aliran yang menyimpang dari Jawa Barat. Di Bekasi ini mungkin tidak terlalu jauh juga dari tempat kita ini, yang kategorinya sudah dinyatakan menyimpang oleh masih lama, ada Ahmadiyah, ada Bahriyah, ada Sima, ada Ingkar Sunnah, ada Islam Bugis, ya, ada Islam Jamaah. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama. Termasuk di Bekasi, termasuk di Kabupaten maupun di Kota, di Karawang juga sampai Cikarang, ada komunitas aliran yang menyimpang karena punya Nabi lagi, punya Rasul lagi. Namanya kelompok An-Nubuwah Sanggabuan. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada yang ikut pengajian kelompok An-Nubuwah Sanggabuan, nah ini mereka punya keyakinan, punya rasul, rasulnya orang Sukabumi namanya Kepen Jakruti. Sekretarisnya orang Keranji, guru Sanawiyah. Ada sekretaris rasul orang Keranji, guru Sanawiyah. Jangan sampai nanti dari global berarti multi muncul sekretaris rasul. Dalam penelitian MUI, aliran sesat yang paling banyak itu mengaku jadi nabi, jadi rasul. Misalnya kita lihat ya, kenapa Ahmadiyah dibilang menyimpang bahkan dibilang sesat di luar Islam? Karena mereka punya keyakinan ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW, namanya siapa? Mirja Ulam Ahmad. Dari zamannya dia pakai ayat Quran surat Asok ayat 6, kata Nabi Isa, nanti setelah aku ini akan datang Rasul Ismohu Ahmad. Padahal yang dimaksud Ahmad ini siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi sendiri jelaskan, namaku ini Muhammad, namaku juga Ahmad. Tapi dalam tafsir Quran versi Ahmadiyah terbitan Yayasan Ismail Baruhu, Yang dimaksud Ahmad ini pendiri jemaat Ahmadiyah. Karena kerja lama enggak menjadi nabi jadi rasul dapat wahyu, maka dikumpulkan wahyunya dalam kitab Tazkirah. Nah, ini salah satu contoh kitab Tazkirah, wahyu yang turun di kemudian di India. Sehingga ada ayat bunyinya inna anzalna fil haqqi fi waqtil fatri fi sa'atil fatri. Ini inna anzalahu qariban min al-qur'an wa bil haqqi anzalahu fi haqqi nasala sadaqallahu wa rasuluhu wa kana rabbuka. Ternyata ini empat potongan ayat Quran dipotong-potong dirangkai lalu menjadi ayat baru. Jadi Allah turunkan wahyu di kemudian ini. Makanya dinyatakan gue Islam. Jadi amalnya itu di luar Islam dan itu bagian daripada proyek Yahudi untuk membuat agama tadi. Muncul lagi Ahmad Musonne. Bertahalus 40 hari 40 malam di Gunung Punder. Katanya Nabi Muhammad dulu dapat wahyu di Gua Hiro, saya dapat wahyu di Gunung Punder. Nah, wahyunya dikumpulkan dalam kitab judulnya Al-Masih Al-Maud. Maka di sini ada kumpulan wahyunya itu, ada gambar bintang David, ada gambar salib, ada gambar bulan bintang. Jadi konsepnya Ahmad Musonne itu ingin kembali kepada agama Abraham, menyatukan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Kalau mau kembali kepada agama Abraham, kepada agama Ibrahim, kembali ke Islam. Kalinya mana? Al-Baqarah ayat 1:2. Oh, Sofiya itu. Bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya namanya Yaqub. Nah, Yaqub ini yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiat oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yaqub? Peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi kalau ingin kembali kepada agama Abraham, kembali kepada Islam, bukan menggabungkan Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, jadi di sini ya Ahmad Musonne. Nah, ternyata Ahmad Musonne ini mendapatkan wahyu di Gunung Bundar, bertemu dengan Warokoh bin Nawfal. Warokohnya ternyata seorang pendeta namanya Robert Paul Walea. Jadi Robert Paul Walea itu ini ngaku jadi Warokoh bin Nawfal. Akhirnya ketika kami menelusur siapa ini Warokoh bin Nawfal itu, karena saya dapatkan dari salah satu yang korbannya itu, dan dengan suaranya nggak asing kuping saya, ini suara nggak asing orang itu. Ternyata Warokoh bin Nawfal yang benarlah Robert Walean, sehingga didepitkan kepada kelompok Al-Qiyadah Islamiyah yang rasulnya adalah Ahmad Musonne. Maka mereka ibadahnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu, karena wajib menggunakan hari Sabat, karena Kristen Advent ibadah hari Sabtu. Jadi otaknya itu Robert Walean. Dan Robert Walean memberikan Islam ini. Jadi orang Islam itu tidak perlu masuk dalam Kristen dan ya, yang penting Islam ini ciri ibadahnya bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Karena Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari, pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Itu dalam versinya. Nah, jadi di situ Robert Walea. Ada lagi ya, tukang cukur dari Bandung ngaku rasul namanya Ahmad Sayyidi. Ini rasul. Kemudian ada lagi yang ngaku rasul di Tegal namanya Ahmad Saifuddin. Ada Saifuddin. Ternyata juga ada yang ngaku rasul rata-rata nama Ahmad. Mohon maaf di sini ada yang nama Ahmad. Mohon maaf, tidak ada lagi lowongan untuk jadi nabi. Karena Allah terangkan dalam surat 33 ayat 40, maka Muhammad bin Abba adik menjadikum walakin Rasulullah bahkan Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Maka kalau orang Islam memahami Quran, insya Allah orang Islam tidak ikut akhirat yang dunia. Kenapa masih ada saja orang Islam yang percaya kepada nabi-nabi palsu? Karena di desa ini bukan hanya aku jadi nabi, ada yang aku jadi malaikat Jibril. Siapa yang memilih malaikat Jibril? Ya, Eden tuh dulunya pernah ke umat ini. Karena sering bertahanus, sering ketemu malaikat Jibril katanya, mengklaimlah dirinya menjadi Imam Mahdi, anak buahnya Abu Rahman itu alumni dari Uin Bani Uin Jakarta, dari Sahih Hidayatullah, ya Hidayatullah. Dia adalah anak buahnya dia. Nah, ketika dia sudah diangkat oleh Allah jadi tinggi jabatannya, Imam Mahdi diserahkan kepada anak buahnya, dia jadi malaikat Jibril dari Ruh Kudus. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh bapak polisi. Jadi hebat di Indonesia ini bapak polisi bisa menangkap malaikat Jibril. Disidang di pengadilan malaikat Jibril pingsan. Ada para yang penting bukan kita rohnya dipegang oleh Tuhan. Kok ada yang percaya? Di Bekasi Taruh ada yang pernah ngaku jadi Tuhan? Gila orang manusia ngaku jadi Tuhan. Nah ini proyek-proyek ya. Ujung-ujungnya coba aliran yang ujung-ujungnya proyek-proyek. Belum lagi muncul di Malang. Nah ini di Malang kasus Yusman Troy. Yusman Troy itu dulunya Kristen, masuk Islam, entah di mana dia belajar Islam, mendirikan pondok, namanya pondoknya pondok intinya pengajian laku, lalu mengajarkan kepada para pengikutnya supaya khusyuk sholat kalian itu harus pakai bahasa Quran kalian. Jadi kalau tiap Jawi sholatnya pakai bahasa Jawi. Yang Sunda bahasa Sunda, yang Minang bahasa Minang. Ini kalau di bahasa Muhajirin ini imam beliau pakai bahasa apa? Jawi. Kalau misalnya orang Sunda imamnya Allah Akbar diganti Allah Akbar misalnya. Datang Pak Mulyono orang Jogja, Allah mau agung. Sebelahnya orang Betawi, Allah gede banget. Datang orang Minang, Allah nan gadam. Maka ini keluarkan Pak sesat. Oleh kaya pluralis, ini suatu kreativitas. Orang yang di pangkat ajaran, ini kreativitas. Nah, ya, jadi ini pertumbangan-pertumbangan suara yang beras. Jadi kita ini dirongrong dari semua arah. Nah, kembali kepada soalan tadi. Surat Al-Baqarah 110. Wallahu radha an kal yahudu wal nasara hatta tatabu. Orang Yahudi dan Nasara itu kata Allah, mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti milah kepada Allah. Yang dimaksud milah di sini bukan dengan namanya sama. Boleh jadi Bapak Ibu agamanya itu tidak pindah, tapi gaya hidupnya, pola pikir mereka ditirunya, diadopsi. Apa gaya hidup mereka yang diadopsi oleh kita? Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jatuh langkah, umatku sebelum tamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sata, bahkan masuk lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau mereka? Dia hadis yang lain, apakah orang Yahudi dan Nasara? Lalu kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Apa dia ternyata gaya dari mereka? Acara ulang tahun. Ulang tahun perkawinan. Jadi kalau 75 tahun lah tradisi Romawi itu, pertama, yang ulang tahun itu harus menyiapkan dua lilin yang besar, satu untuk suaminya, satu untuk istrinya. Jadi kalau 75 tahun, namanya perkawinan berlilinan. Kalau perkawinan 50 tahun, namanya perkawinan emas. 25 tahun perkawinan perak. Terus sampai ke bawahnya, sampai perkawinan besi tua. Ada nggak kira-kira tadi yang orang Islam yang memperhatikan ini? Saya pernah diundang oleh Pak Menteri pengajian di rumahnya di Kuningan. Berangkatlah saya naik pesawat M19 dari Bali. Nah, ternyata sampai lagi rumah Pak Menteri, pengajian itu jamaahnya sudah penuh, ibu-ibu. Tapi saya bingung. Karena gak bingung, ini kok ibu-ibu yang hadir pengajian pakai jilbab paling 4 orang. Yang lainnya pada pakai sanggul. Ini pengajian apa kok ibu pakai sanggul? Baru pembawa acara berita Pak Ustaz pengajian dari ini sekaligus dalam rangka ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu yang ke-50 tahun. Karena ini sudah dua kali jadi menteri zaman Pak Harto. Over level kali lah atau 50 tahun. Ah, saya juga bagaimana jelaskan apa enggak? Kalau tidak dijelaskan saya berdosa, boleh jadi ini Pak Menteri ini tidak paham bahwa Nabi melarang. Tapi kalau dijelaskan ada resiko. Resiko yang tidak diundang lagi. Saya jelasin Pak. Alhamdulillah sampai hari ini enggak ditelepon lagi. Tapi kan juga saya selesai. Karena yang menyampaikan Nabi aja tidak bisa. Nah, tradisi Romawi itu termasuk dari ulang tahun perkawinan, tukar cincin. Siapa yang pernah acara tukar cincin? Kalau Bapak baca di buku ini buku para sitakine. Banyak pengaruh dari agama-agama mereka, agama lain, yang diadopsi oleh kita rasanya sudah Islami ternyata bukan dari Islam. Ini tukar cincin begini Pak sejarahnya. Ya. Ini saya panggil cincin itu sengaja untuk ini kebetulan kemarin ada kajian dengan Ustaz Pandang antara mata langsung dimasukin di tangan saya dan kalau saya kan kecil terpaksa ditaruh di tangan dari sini ya. Nah jadi begini Pak sejarahnya dia tradisi Romawi itu kalau dalam tradisi Romawi kalau acara itu yang pertama kemudian dia sudah bisa di rumah masuk cincin itu ibu jari sambil baca apa Bismillahirrahmanirrahim atas nama dipindahkan ke Wan Ibni atas nama putra dipindahkan ke Warul Kudusi atas nama putra angkat lagi cincin baru dipindahkan di sini ilahun wahid maka nongkronglah cincin di jari manis ada gak yang tukar cincin ditaruh di jempol tuh? Yang tukar cincin ditaruh di mana? Kenapa harus di jari manis kok tidak taruh di jempolnya di ibu jarinya? Oh, ada yang bingung tanya masuk begini Pak Ustaz. Kenapa tidak ditaruh di ibu jari? Karena ibu jari kegedean. Kalau kegedean kemasnya berat, dia hanya mana? Karena kalau itu alasannya, Bu. Kenapa tidak dipindahkan ke mana, nih? Tapi kenapa ke sini? Sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka. Sedangkan Rasulullah SAW menegaskan, man nasab berhabi kawin bahwa barang siapa meniru-niru biasa satu kaum, maka termasuk kaum. Termasuk apa lagi? Tradisi Romawi itu termasuk memperingati hari kelahiran atau hari malam tahun baru tanggal 1 Januari yaitu dalam rangka memperingati hari lahir Dewa Janus yaitu Dewa Romawi yang dia punya dua muka untuk ke depan dan ke belakang di mana pada tanggal 1 Januari kelahiran daripada Dewa Janus maka Dewa Janus ini diabadikan menjadi nama bulan Janus. Jadi Januari itu nama Dewa Janus Dewa Romawi. Nah ini kan ada Kristen dari Santo Bapak. Nggak mau dia, nggak mau Natalan, nggak mau memperingati malam tanggal 1 Januari. Kenapa? Ini ada dari Santo Bapak. Namanya Saudara Indra sebagai tokoh dari Santo Bapak. Saya tanya ketika kami panggil beliau ke kantor FPUB. Pak Indra, kenapa Anda tidak mau merayakan Natal? Ada juga dari Advent, Pak Naibahu. Kenapa Anda tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember? Dia jawab, dan ada bukunya. Kami tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari. Karena ketika Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen dulunya percaya kepada Dewa Matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember pada hari Minggu maka Minggu dikenal dengan Sunday hari Matahari, hari Tuhan kita jadi makna Minggu itu artinya hari Tuhan kita makanya kami mengimbau kepada sahabat-sahabat kami di sini untuk tidak menggunakan kata Minggu karena Minggu itu punya makna hari Tuhan kita. Nah setelah Kaisar Konstantin masuk agama Kristen, maka diadopsikanlah menjadi hari kelahiran Yesus Kristus. Maka kami tidak mau merayakannya. Ini termasuk bid'ah dalam Kristiani. Jadi nampaknya di Kristen juga ada bid'ah. Artinya tidak ada dasar Alkitab. Tapi anehnya ada Profesor Doktor K.H.G. gelarnya di belakangnya MA anggaplah katanya memperingati Maulid Nabi Isa. Kok Natal mengada memperingati Maulid Nabi Isa? Pertanyaannya, tahukah Bapak dan Ibu kapan Nabi Isa lahir? Kalau memperingati Maulid Nabi Isa, kapan Nabi Isa lahir? Sudah jelas tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari awalnya. Makanya dia akan benar-benar mau, mohon-mohon tidak mau, sejauh Allah tidak mau. Kok ada kiai anggaplah memperingati Maulid Nabi Isa? Makanya sekarang ada brosur Allahu Akbar Maulid Nabi Isa. Ini tulisan dari Daniel Theophilus ayat dari Daniel Politina yang pernah memasukkan ijazah alumni dari sebuah tinggi agar bisa Cirebon memasukkan ijazahnya 0445. Ini nama aslinya, ijazah ini pemiliknya adalah saudara Tongkat. Jadi yang punya saudara Tongkat diganti namanya jadi Danu Holinata, nama Kristennya Daniel Theophilus. Di Cirebon ngajar di sekolah Islam, di Jakarta ngajar di sekolah penginggilan. Kita bongkarlah kebohongan ijazah palsu dari Danu Holinata, nomor ijazahnya 0445. Ternyata setelah kami prosek ke Selat Tiga Kami Cirebon, tim kami, ternyata pemilik ijazah nomor 0445 itu adalah pemiliknya saudara Tongkat. Nah ini ijazah palsu, ya. Jadi saudara Tongkat pemiliknya. Nah dia bikin apa? Rasulullah Akbar Maulid Nabi Isa. Nah sekarang apa ini? Perlu kita dudukkan. Bagaimana makna toleransi yang sebenarnya kita diajarkan dalam Quran, yaitu surat Al-Kafirun, Al-Qur'an. Kalau mungkin Bapak dan Ibu ada tetangga kita yang Kristiani sedang merayakan Natal di gerejanya, nah bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim tidak boleh mengganggu mereka di gereja mereka yang sedang melaksanakan ibadah? Karena kita diajarkan Al-Qur'an. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, ya, kita sering diundang oleh teman-teman Kristen untuk ikut Natalan bersama. Sampai-sampai lah pada Natal tingkat nasional, terutama di daerah-daerah yang minoritas Muslim seperti di NTT, ya, tahun 2015, acara Natal tingkat nasional dinyanyikan Ave Maria, dilanjutkan dengan kumandang azan oleh seorang ustaz. Kira-kira azan itu panggilan ibadah? Azan itu panggilan ibadah sholat. Oh, dibawa ke gereja. Ini bukan bentuk toleransi. Jadi yang dengan toleransi itu mempersilakan mereka meyakini keyakinan agama. Nah, kemudian muncul lagi sekarang ini, makin kesini makin banyak lagi. Bukan hanya itu, sholawatan di acara kosidaan dibawa ke acara antara anak-anak santri ikutan kosidaan, ibu-ibu ikutan kosidaan di acara Natal. Ini bukan bentuk toleransi. Dan ini termasuk larangan ayat Quran berdasarkan surat 2 ayat 46. Ayatnya pendek banget tapi maknanya luas. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak yang benar dengan yang batil, padahal kalian itu yang benar tapi kalian sembunyikan, ya. Jadi tidak boleh campur adukan, termasuk tidak boleh mencampur adukan salam Islam dengan salam agama-agama yang bukan Islam. Itulah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang fenomena ini mulai berkembang. Jadi mengikuti gaya hidupnya. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku ini, pengaruh-pengaruh berbagai agama itu dijelaskan. Ada pengaruh Romawi, pengaruh Majusi, pengaruh Yahudi. Termasuk kalau di agama Yahudi, kalau ada yang meninggal dunia, wajib pakai topinya hitam, baju hitam, celananya hitam. Ternyata ada sebagian masyarakat Muslim, ibu-ibu di sana, ya, ketika ada tetangga yang meninggal dunia, langsung kudungan yang tadinya putih diganti jadi hitam, bajunya hitam, kalau perlu pakai celana hitam, pakai payung hitam, pakai kacamata juga hitam, akhirnya gelap pemakaman itu, gelap semua itu. Nah itu termasuk yang tidak boleh Nabi melarang. Nah itu masuk kepada parasit akidah yang ada. Yang terakhir, selain mengikuti gaya hidupnya, pola pikirnya, sampai akhirnya mengikuti agama mereka. Nah sekarang ini waktu itu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan kalau di media sosial itu terkenal banyak kan, mereka nyanyi-nyanyi kemudian pakai jilbab ya, tapi nyanyi-nyanyi tentang Yesus, kemudian menerbitkan buku, karena ada bukunya di dunia ke apa ayat yang penting dalam Al-Quran. Nah ini seperti ini, ini yang tadi ada penerbit buku Yayasan Nur Kalimatullah di Cinere. Apapun judul bukunya, kalau penerbit Yayasan Nur Kalimatullah ini bukan Yayasan Islam. Ada lagi Yayasan Taulia, itu bukan Yayasan Islam. Di Batam ada Yayasan Islam Al-Hani, ya, yang dipimpin oleh Simon Bukhari. Nah, bikin buku judulnya Kebenaran yang terungkap dari Al-Quran, tapi di dalamnya diselewengkan. Termasuk saya pesan juga kepada ibu-ibu, kalau beli bros jilbab jangan sampai salah, karena ada bros jilbab yang ini warna aslinya hijau, ada tulisan Arab kalau nilainya. Ini bros jilbab bukan diambil dari hadis Nabi dari Quran, tapi diambil dari penerimaan ibu. Ada anak belajar di Pondok Kelapa, habis pengajian kuliah 2 di Pondok Gede, dia beli stiker ini, tulisannya Innal Masih Mata Min Ajal Kotoyana. Karena tidak mengerti anak ini, dia beli tempel di pintu rumahnya untuk bapaknya mengerti. Coba kalau bapaknya botol, bodoh dan tol. Pada apa sesungguhnya Innal Masih Mata lebih menembus dosa-dosa kita. Ini hati-hati ya. Belum lagi kalau bicara buku-buku itu Islam banyak sekali ya. Nih seperti ini gue kasih tanda Rasul Yoyomil Kiamatnya segala macam. Jadi buku-buku yang berperiksa jadi ya, jangan sampai salah membeli bukunya. Nah ini keselamatan di dalam Islam. Kenapa tidak dibikin keselamatan dalam Kristen? Penulisnya Yair Muhammad Rudi, ini seorang pendeta, nama aslinya Pendeta Rudi. Lalu belakangnya depannya diganti jadi singkat R tambah Muhammad Rudin. Bukunya pakai nama Islam. Saya baca di buku ini di bawah di belakangnya, kenapa katanya saya pakai nama Islam? Kita harus mengikuti Rasul Paulus. Apa kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 20? Kalau ingin memenangkan orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi supaya memenangkan mereka. Nah aplikasinya, kalau ingin memenangkan orang Islam, aku harus seperti orang Islam. Kalau ingin memenangkan orang Betawi, maka tentu lewat pendekatan budaya-budaya Betawi. Kalau ingin memenangkan orang Sunda, pakai budaya-budaya Sunda. Itulah prinsipnya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mengutip Injil Matius pasal 10 ayat ke-16. Nah ini buku-buku yang berkedok. Nah yang terakhir juga hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai salah membeli Al-Quran palsu. Ini Quran palsu yang ditulis oleh Pendeta Anisoros. Jadi Pendeta Anisoros ini seorang pendeta lahir di kota Nazaret. Kemudian dia nantang dialog kepada Amalida. Siapa yang kenal Amalida? Jadi Amalida itu ditantang dialog oleh Dr. Anisoros. Amalida gak takut dihadapi dialog. Apa kata Amalida? Tidak bisa mengimbangi Al-Quran. Walaupun Anda menggunakan Injil pakai bahasa Arab, walaupun tulisannya sama-sama tulisan Arab, tapi Quran memang kalau Allah yang berdasar dari Arab, karena Allah berfirman Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami menggunakan Al-Quran, kami yang menjaganya, yang memeliharanya. Jadi Quran terbelah, tidak bisa mengerti. Akhirnya apa Soros? Soros yang sadar kata Soros, tunggu, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Maka selama 7 tahun Soros akhirnya membuat Al-Quran tandingan yang diberi judul Al-Quran Al-Haq. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Dia bikin 77 surat. Di sini ada yang pertama Suratul Fatihah. Nah, karena surat pembukaan ya. Ini Suratul Fatihah. Berapa ayat Surat Fatihah versi Ari Soros? Dibikin 7 ayat. Ada juga surat yang sama seperti surat An-Nur, surat Al-Anbiya, surat Al-Qadar, surat Al-Maidah. Nama suratnya sama, hadisnya beda. Misalnya di sini ada surat Al-Qadar. Bunyinya apa di sini? Inna anzalnahu bil haqqi biwaqtil fajri bisa bil qadri nurun lil dalil wa hudal linas fi qira'atin burqan haqqun wa qulun maslun fi kulli amrin. Nah, ini surat Al-Qadar palsu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada imam salat pakai baca ini, tendang aja itu. Bukan Quran, karena itu Quran palsu. Ada juga yang dimiripkan seperti surat Al-Kafir. Ada enggak di Quran surat Al-Kafir? Ada lagi surat Al-Munafikin. Ada enggak di Quran surat Al-Munafikin? Nah, kalau anak kita tidak diajari Quran, boleh jadi ini yang Quran. Dalam ini sebuah penduduk muslim. Saya ada paksa. Ini sudah saya muat buku saya selama, tapi saya belum punya buku Quran palsunya. Cuma waktu itu dapat kopian-kopiannya saja. Akhirnya bagaimana caranya saya dapatkan Al-Quran palsu ini? Ya akhirnya harus belinya di Amerika. Nah, belinya di Amerika ini dalam bentuk seperti ini, Quran palsu. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 800 ribu. Ternyata Quran palsu mahal ya. Ini Quran palsu. Tapi bagi cari penggiat ini sangat penting, terutama bagi kaidah kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu. Ada Maimunah. Orang tuanya punya TK Islam, kuliah di keperawatan ya, di Jakarta Selatan. Karena dia jarang pulang di asrama. Punya pertemanan dengan orang muslim, cerita singkatnya Maimunah itu murka. Rumahnya dekat dengan Gus Nur di Cigandu. Nah, teman saya asramanya namanya Hayati, sama-sama dari Betawi. Dia lapor saya ketika tim kami di dalam hadirin mengisi tulisan tentang bimbingan tauhid dari tim Bangka. Akhirnya dibawalah dipertemukan kepada kami. Ini Alkitab yang Maimunah sudah dibaptis, nama baptisnya Maimunah Rahim. Ini di Alkitab sudah lecek Alkitabnya karena sering dibaca. Jadi awalnya begini, ayat itu melihat Maimunah, "Hai, kenapa kamu baca Alkitab ini? Kan kita iya, habis di dalam Islam itu tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada insya Allah selamat. Jadi belum pasti baru insya Allah keselamatannya. Tapi kalau di Kristen asal percaya Yesus sudah dijamin keselamatan. Yang kedua katanya Islam mengajarkan poligami. Rupanya dicuci otak oleh pacarnya. Jadi kalau di Islam itu Nabi aja Nabi Muhammad isinya banyak. Nah yang ketiga, Yesus itu sudah menjamin keselamatan. Bagaimana Bapak Ibu kalau menyampaikan begitu? Cara menyadarkannya? Menyadarkan Quran yang sudah murtad ini tidak bisa menyebut. Bukan Quran tidak benar, tapi dia sudah tidak percaya lagi Quran. Maka saya suruh bawa, kalau suruh kita kan. Mai. Saya mau tanya, ada adik-adik tak kami? Kata Yesus, aku adalah Tuhan sembah aku. Kalau ada saya mengikutkan. Tapi seandainya tidak ada Yesus kalau begitu, kamu siap untuk kembali dalam Islam? Siapa? Coba kamu lihat. Kamu lihat Matius 4 ayat 10. Dibuka untuk kamu. Apa yang sebutnya? Nyata Iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Tuhanmu dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Mati siapa yang mau? Yesus Pak. Panggil siapa? Panggil kepada Iblis. Apa yang disuruhkan oleh Yesus kepada kita? Ya gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau beribadah. Kalau seandainya dia Tuhan, pasti Yesus bilang, "Hei Iblis, engkau harus menyembah aku, akulah Tuhan." Tapi Yesus bilang, "Suruh menyembah aku dan hanya kepadanya saja engkau beribadah." Ini pertama ya. Coba kamu lihat lagi Lukas pasal 6 ayat 12. Buka lagi yang mana? Semalam-malamnya aku pergi ke bukit dan berdoa kepada Allah. Jadi Yesus pergi ke bukit semalam-malaman berdoa kepada Allah. Kalau dia Tuhan, kira-kira berdoa atau mengabulkan doa? Ternyata Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus punya Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Kamu waktu Islam Tuhannya siapa? Ya Allah. Kan Yesus juga punya. Mestinya kamu kalau mau teman kamu itu kalau mau ikut Yesus kembali ke Islam. Coba orang Islam berapa lama? Yesus juga berapa lama? Coba lihat lagi Markus 12:9. Apa katanya? Hukum yang pertama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini siapa yang ngomong? Yesus. Baik kepada siapa? Kepada orang Israel. Apa pesannya? Tuhan Allah itu Esa. Kamu orang mana? Saya orang Betawi. Ada nggak Yesus panggil? Orang-orang Betawi. Hanya boleh sampai goncang ya, dimana goncang lagi. Ini begini. Main. Coba orang Islam disunat, Yesus disunat. Orang Islam menikah pakai apa? Pakai jas apa kayak apa? Kain kapan? Karena lihat lagi. Yesus menikah. Pakai apa? Ternyata di kapan ini pakai kain kapan yang begini. Nah, sementara teman kamu menikah pakai apa? Pakai jas, pakai kasih masuk peti. Nah, Yesus di kapan? Mestinya saya bilang, kalau mau kembali bersahaja. Saya bukakan ayatnya. Nah, ini yang suruh memberikan syahadat itu ada di Ulangan pasal 4 ayat 9. Apa di sini? Camkanlah pada hari ini, Tuhanlah Allah di atas dan kita di bawah. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aida gemetar. Setelah itu baru nanti syahadatkan kembali. Akhirnya Maimunah kembali bersahadat, masuk Islam lagi. Cuma setelah putuslah dengan pacarnya. Sekarang Maimunah sudah kembali dari seorang muslim. Dan itulah cara kami untuk menyadarkan orang-orang yang mau takut. Kita lakukan kembali dengan kitabnya dia sendiri. Dan akhirnya bisa kembali ke dalam Islam. Nah, cuma memang kalau orang wanita sudah seperti ini, sudah putus dengan pacarnya, kadang-kadang dia pesan, tolong kita carikan pengganti. Tapi ada yang mau jadi pengganti di sini. Ada. Jadi makanya ini Tuhan itu judulnya Kristologi Sejarah Dakwah yang terupakan. Jadi bagi para nabi itu bagaimana dakwah kepada mereka dan bagaimana dialog dengan mereka bukan dengan emosional tapi dengan dalil sebagaimana perintah Quran. Kulna tuhulakum intu sabiqu. Jika kalian benar tunjukkan dalil kalian itu. Maka saya terima tidak. Ketika dia dilecehkan oleh para mahasiswa teologi, dia tidak marah. Dia beli kitab Bible, dia pelajari, baru diajak diskusi. Begitu juga Zakir Naik, dia juga begitu ya. Kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Begitu juga Abu Dinar ketika datang mereka, kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dan kalian. Makanya inilah pentingnya kita berdakwah dengan cara dialog. Bil hikmah wal hasanah wa jadil hum bil ladzi bihasan. Bukan dengan emosi tapi dengan hujah dengan dalil, insyaallah akhirnya mereka itu kembali ke dalam Islam. Nah, itu kepada Ibu ya. Nah, yang dapat kami sampaikan alhamdulillah pada hari ini bisa silaturahim. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, syukran Ustaz. Silakan yang mau bertanya luar biasa sekali, hampir nggak ada yang ngantuk ya, seru sekali dan juga menjadi ilmu dan puasa buat kita bahwa ternyata rongrongan ya akidah umat ini sangat dekat ya dengan kita, kadang kita terlena ya, yang sampai kita meninggalkan generasi yang lemah akidah. Silakan yang mau bertanya dari ini silakan. Mohon penjelasan batasan-batasan akidah yang Sildan ya dari Bandar Tidulang. Langsung jawab Pak Yusuf. Mas kalian. Oke. Baik, ya kita silakan. Boleh merapat. Mana dulu? Betul, besar. Ya, mana-mana. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya mengatasi perbedaan pemahaman Tauhid yang banyak terjadi di kalangan Muslim sendiri. Dengan hal ini mungkin oleh pihak MUI MUI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makanya saya datang kemarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Sofifaman dari Universitas Medan. Mohon izin, kalau saya izin bertanya, seandainya ada di tetangga kita yang memang sudah menjalani hukuman keluarga beda agama, suaminya seorang Muslim, istrinya muslimah dan sudah berkeluarga punya anak sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana cara menyikapinya? Istrinya Kristen, non muslim, maaf, jadi istrinya non muslim, kafiroh lah misalnya, non muslim, kemudian suaminya yaitu muslim, anaknya juga tidak jelas, anaknya tidak jelas, kadang-kadang ngikutin ke bapaknya, tapi kadang-kadang ngikutin juga ke ibunya. Nah, kita sebagai katakan tokoh masyarakat gitu di situ, bagaimana sikap kita harus meluruskannya, gitu. Meluruskannya, cara menyikapinya. Terima kasih Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, mungkin yang tadi yang disampaikan ada mantasabaha biqawmin fahuwa minhum, kaitan dengan tukar cincin itu, karena itu sudah menjadi budaya. Kalau memang benar-benar bertentangan, kenapa tidak langsung dilarang saja? Mobil khusus ini kan kayak KUA ini, kalau tak urusan agama kan di bawah naungan pemerintah gitu. Sedangkan di pernikahan rata-rata ada malahan saling bukan tukar cincin lagi, jadi suaminya pakai cincin emas, istrinya juga dipakai cincin. Kalau memang tidak boleh, kenapa tidak dibikin larangan saja langsung dari pemerintah? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Baik, tadi pertama apakah orang yang bermacam sapi itu tentu menyimpang? Ya tidak. Sepanjang tentu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang kalau kita juga misalnya mengklaim sapi itu macam ini, tapi perilaku kita menyimpang, ya adalah menyimpang. Kalau kembali kepada Imam Sapi sendiri, ya Imam Sapi ini sebagai imam dari tempat macam ini, yang memang ulama yang tidak diragukan keilmuannya, kesolehannya, bahkan umur 10 tahun saja Imam Sapi ini sudah apa pun. Ya. Nah, adapun mungkin saja ada orang yang mengklaim bermacam sapi ini, tapi dalam perilakunya menyimpang. Kalau itu berlaku untuk semua, bukan saja yang bermacam sapi. Sekalipun mengklaim Quran Sunnah, ya, seperti munculnya misalnya Islam Jamaah, dia kan mengklaim Quran Sunnah. Tapi kenapa yang membuatkan fatwa sesat? Karena mereka Quran Sunnahnya versi dia. Orang yang tidak masuk kelompok mereka dikafirkan, sehingga tidak bersolat dengan imam yang bukan dari kelompoknya, kan gitu. Jadi menganggap orang yang di luar kelompoknya adalah kafir atau najis, maka itu kategorinya orang kafir. takfiri ya. Nah, makanya Islam Jerman selalu berganti nama yang lain biasanya. Jadi tidak menyimpan tentunya siapa saja termasuk yang di Indonesia kita sudah mengucapkan. Apakah bermanhab itu juga wajib harus memanhab? Nah, di kalangan ulama juga berbeda pendapat. Nah, ya tidak wajib memanhab. Karena kalau baru bermanhab, bagaimana kalau tidak bermanhab? Karena di antara para ulama pun terjadi perbedaan-perbedaan itu antara murid dengan gurunya saja, itu bukan menyangkut masalah usul. Jadi yang paling terpenting, selalu para ulama itu menulis dalam kitabnya. Seandainya kitab yang saya tulis ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Ya, gitu. Artinya di situ menunjukkan bahwa semua para ulama kita yang empat ulama macam ini termasuk Imam Syafi'i ini selalu berbicara demikian. Nah, makanya yang apa yang harus kita ambil dari permasalahan ini, yang penting bahwa perbedaan yang menyangkut huruf ini jangan sampai kita berpecah belah. Misalnya, oh ini kunut suku ini enggak, ini bukan masalah usul. Tapi kalau sukunya misalnya dua rokaat jadi lima rokaat, nah itu jadi masalah. Atau rukun imannya bukan lagi lima, misalnya jadi tiga. Rukun imannya bukan lagi enam, misalnya jadi empat. Atau dia lima, tapi beda isinya. Seperti sekarang misalnya, rukun Islamnya lima, tapi tidak ada di situ syahadat lain. Kenapa tidak ada syahadat lain? Karena syahadat mereka ditambahkan dengan syahadat kepada imam-imam. Makanya yang UI berikan kriteria, suatu ajaran yang akan menyimpangkan ada sebuah kriteria. Nah, supaya apa yang dikeluarkan kriterianya selalu kaji, diteliti ya. Karena yang UI itu pengurusnya dari berbagai ormas Islam ya. Dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerahnya ya. Nah, sehingga dibuatlah kriterianya. Salah satunya dinyatakan menyimpang itu adalah meragukan terhadap rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima. Bisa merubah syahadatnya, bisa sholatnya, gitu kan. Misalnya sholat yang wajib lima waktu, sehari sholat lima waktu dijadikan jadi tiga waktu, seperti di kelompoknya siang itu ya. Itu contohnya. Jadi intinya adalah kalau perbedaan menyangkut masalah-masalah guru ini, jangan menimbulkan perpecahan di antara tapi kalau masalah usul, seperti tadi Yusman Roy mengajarkan sholat supaya usul pakai bahasa kaum kita masing-masing, itu sudah usul ya, karena kata Nabi sholu kama rojuni usul, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Biasanya ada perbedaan yang terjadi dalam hal ruku, ada yang tangan dulu, ada yang kakinya dulu atau lututnya dulu. Apakah ini dua-duanya sesat? Tidak. Ternyata dua-duanya Nabi pernah lakukan. Jadi biasanya yang sering terjadi cekcok ini karena kurang pahamnya wawasan yang selamanya atau karena ketakuannya dalam memahami agama. Ya, makanya perlu umat ini diberikan pencerahan. Pun tidak boleh bicara masalah yakin, sebetulnya menyangkut masalah kuliah itu perlu dijelaskan. Jadi kalau ustadznya luas wawasannya, nah menurut pandangan ulama ini begini, menurut ulama ini begini, nah sehingga umat itu dicerahkan. Nanti umat akan melihat mana yang lebih roji, yang lebih sahih gitu ya, yang lebih akurat lah gitu. Nah jadi itu ya, intinya seperti itu. Yang kedua tentang tentang tauhid, tentang tauhid ini sebetulnya agama Islam itu agama yang simple, praktis dalam konsep Tuhan. Jadi bicara tauhid itu jangan bicara konsep Tuhan. Dalam Islam, karena Islam itu agama wahyu, bicara tentang Tuhan itu berdasarkan wahyu, bicara agama itu berdasarkan wahyu. Makanya berbeda dengan misalnya di Kristen, agama Islam untuk menentukan nama Tuhannya itu lewat konsil. Kalau dalam satu seperti muktamar, jadi kumpulkanlah tokoh-tokoh mereka, ya, lalu dibicarakan bagaimana nih, apakah Isa ini atau Yesus ini Tuhan atau bukan, bagaimana tentang Roh Kudus, begitu. Makanya tahun 320 Masehi mulailah diputuskan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan. Lalu bagaimana kalau konsili lagi tahun 381 di Konstantinopel? Maka sejak tahun 381 muncullah konsep tentang Tritunggal. Kalau Islam untuk menentukan Tuhan tidak perlu konsili. Pada saat lalu lihat misalnya tentang bicara tentang Tuhan, ya. Surat Al-Ikhlas ini kan surat yang ayatnya pendek, ya. Suratnya pendek. Tapi maknanya sangat luar biasa dan mudah dipahami oleh anak kecil pun. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, ini ayat yang cuma segitu mudah dipahami oleh anak kecil, tidak perlu profesor hukum. Nah, sementara kita Tuhan itu ada Allah Bapa, bukan Roh Kudus. Tapi satu, makanya ada istilah 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, makin pusing. Sampai menggambarkan, kok begini, konsep cerita itu seperti sebuah ruangan. Ini untuk menjelaskan konsep Tuhan dalam pemerintah. Ini dalam distribusi kakinya dengan lain. Jadi kalau ruangan itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, tapi tidak satu ruangan. Nah pertanyaannya itu hanya panjang saja, ada nggak ruangan? Tuhan kurang sepertiga, gitu kan. Lalu saya tidak mungkin, padahal digambarkan seperti sebatang rokok. Rokok itu ada bakunya, tembakaunya, ada apanya, asapnya, ada filternya. Tapi kan satu batang rokok. Nah begitu, ada seperti digambarkan oleh pendeta itu menggambarkan seperti seorang supir. Saya kalau di kantor saya direktur. Kalau saya pulang pakai mobil saya sebagai supir. Tapi di rumah saya sebagai kepala keluarga, tapi kan saya satu. Nah pertanyaannya, kalau bapak lagi di kantor jadi direktur, apa di rumah apa? Nanti kan? Jadi berarti Tuhan itu tidak bisa dong mengawasi yang ada di rumah ini. Padahal Tuhan tak mengawasi. Makanya kan, padahal ini ayatnya di kitab mereka ada hati. Misalnya di Yohanes 17:3. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan esa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi itu sama dengan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi sebetulnya di dalam kamu praktis saja. Makanya ada yang bicara tentang itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, jadi dalam satu sangat mudah. Lihat lagi misalnya di dalam surat An-Nas. Jadi surat An-Nas ya juga diawali juga surat Al-Fatihah itu juga sangat jelas. Jadi sangat praktis. Jadi menurut hemat saya sepanjang dari Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitabnya Quran, saudara kita jangan sampai kita saling. Kemudian yang ketiga tadi soal kasus laki-laki muslim menikahi wanita dan muslim tadi kan. Nah, pertama dulu waktu nikahnya nikah apa? Ini enggak jelas ya. Misalnya dulu nikahnya masing-masing di catatan sipil itu. Nah, kalau menurut undang-undang perkawinan tidak bisa. Dan KUA tidak mungkin menikahkan karena harus agama. Atau mungkin kasusnya ini biasanya orang itu bisa kawin di luar negeri atau dia ikut dulu masuk Islam. Bisa saja si wanitanya yang lulus itu masuk Islam supaya bisa nikah. Nah setelah dia nikah punya anak, yang wanita dari non muslimnya ini dia tidak belajar Islam, tetap agamanya saja. Sehingga inilah berjalan anaknya lahir. Makanya salah satu bahayanya perkawinan berbeda agama itu menimbulkan anaknya yang tidak jelas dalam hal agamanya. Dan ini terbukti kan tidak jelas. Ya, kenapa? Tidak ada yang jadi contoh. Apalagi kayak kasus di daerah Bintara Jaya itu dibikin perjanjian. Yang lakinya muslim, yang perempuannya Kristen. Nanti kalau anaknya laki, ikut agama bapaknya. Kalau nanti anaknya perempuan, ikut agama ibunya. Ternyata punya anak cuma dua. Jadi yang laki ikut agama bapaknya. Tapi bapaknya tidak mendidik agamanya juga. Ya, dipaksakan kawin masing-masing. Pertama sudah menyalahi dari hukum Allah dan Rasulnya, dan juga menyalahi dari undang-undang perkawinan. Yang kedua, bapak yang tidak mendidik anaknya yang laki-laki, akhirnya kena narkoba anaknya. Lalu yang perempuan juga karena melihat tidak jelas bapaknya begitu, ibunya juga begini, akhirnya anaknya juga gagal menjadi orang yang baik, dan akhirnya kacau kalau berubah. Makanya itu salah satu bahayanya perbedaan agama itu, ya. Kelihatannya aja kayak rumpun itu hanya semu saja, tidak mungkin kita yang sama-sama agama saja kan kadang-kadang akan terjadi perbedaan, apalagi kalau berbeda agama. Makanya majelis ulama tetap mengharapkan dalam perkara terkait agama, pertama tahun 80 sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya perkawinan campur. Jadi campur antara muslim dengan muslim. Tahun 2005 juga mengharapkan lagi tentang haramnya perkawinan agama karena muncul dari kelompok-kelompok liberal yang selalu mengeluarkan perkawinan. Jadi sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya perkawinan beda agama. Jadi ini apa sikap kita katanya pertanyaan. Apa sikap kita? Sikap kita tentu harus menyelamatkan keluarga kita, ya. Pertama, kan yang sudah kita ketahui bapaknya itu muslim. Jadi bapak dekati dia. Dekati bapaknya ini, berikan pemahaman Islam yang baik supaya bapaknya jadi suaminya bisa menarik istrinya menjadi seorang muslimah yang benar. Dan kami sudah lakukan salah satu contoh dari kasus model kondisi seperti ini. Contohnya, kalau ini yang muslimahnya, wanitanya muslimah ini, ya. Jadi saya dilaporkan oleh seorang pilot, bukan Garuda, itu Kelita Air. Kakak iparnya, perempuan, kakak iparnya, nikah dengan laki-laki Katolik, anaknya sudah gitu. Nah, ibunya mulai sadar beragama Islam, memahami Islam bahwa perkawinan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ingin pergi haji, tapi suaminya masih Katolik. Bagaimana prosesnya? Saya jelaskan dulu, ibu, karena ini suaminya adalah bukan Islam. Sudah jelas keharamannya, dan tidak sahnya laki-laki kafir itu menikahi wanita muslim berdasarkan surat 60 ayat 10. Bagaimana caranya? Sekarang coba ibu agendakan untuk saya bisa hadir ke rumah ibu. Mumpung kebetulan bulan Ramadan, akhirnya cerita sikapnya diadakanlah di rumah dia acara buka puasa bersama. Lalu saya jelaskanlah, tapi saya tidak menjelaskan Quran, menjelaskan kitab yang Kristen ini. Saya bilang, Pak, kalau di Islam kan puasa satu bulan. Sebetulnya di Katolik itu ada puasanya. Kalau mau ikut Yesus di Matius 4 ayat 2, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Cuma kalau sekarang puasanya 40 hari 40 malam, saya kira bisa koin kita. Nah, mungkin. Lalu bagaimana kalau di Ramadan? Kalau kami puasanya hanya pantang tidak makan daging. Saya bilang kalau puasanya pantang tidak makan daging, orang miskin tiap hari puasa karena nggak makan daging. Itu ya, terus sampai saya bilang, kalau bapak juga mau ikut Yesus, Pak, Yesus mau digital, galinya mana, Lukas 2:21, suruh bapak saya ambil, sama anaknya saya ambil alkitabnya. Terus lagi, Yesus, tidak mengomar ayatnya, mengharapkan babi, Imam 11:7 ini, babi haram. Nah, bagaimana kalau di agama bapak? Ya kalau di kami, babi boleh. Akhirnya lama-lama cuma saya bilang begini, Pak, kami tidak memaksa bapak, cuma saya pesan mudah-mudahan bapak tidak bisa tidur. Jadi itu aja saya pesan. Ketika kami pulang setelah buka sahur bersama itu, ternyata betul dia nggak bisa tidur. Bapak ini akhirnya minta disadarkan dan alhamdulillah akhirnya bapak ini bersyahadat menjadi muslim dan termasuk dia yang paling rajin datang ke masjid. Jadi sebelum bapaknya datang ke masjid, dia sudah duluan berdoa. Itu kalau orang sudah dapat penilaian. Nah, oleh karena itu sikap bapak lakukanlah pendekatan kepada bapaknya. Kebetulan kan saya sudah suami yang sahabat. Bagaimana istrinya ini diajak untuk bisa ikut suami. Diajak lagi, ya, diberikan pemahaman. Pokoknya diajak dulu. Jadi kuatkan dulu si suaminya. Pertama tentu untuk dirinya dia. Yang kedua supaya suaminya ada kemauan untuk istrinya di hari ini. Dan boleh jadi tadi bisa aja mungkin istrinya dulu ikut Islam. Atau bapaknya bahkan ikut mungkin kawinnya secara di agama mereka. Saya tidak tahu ini, karena harus ditanya dulu ya. Tapi yang jelas kan kasus seperti itu. Dan insya Allah dengan cara pendekatan itu bisa akhirnya pertama menjalankan untuk suaminya. Yang kedua setelah suaminya terhadapkan supaya suaminya bisa mengajak istrinya berikut anaknya, tentu harus ditunjukkan dulu dari perilaku ayahnya. Karena biasanya juga anak itu akan melihat, ya kalau bapaknya juga malas ibadah dalam keislaman, dia akan lihat mana yang lebih rajin. Kalau yang lebih rajin ibunya, kira-kira boleh jadi itu kan jadi contohnya. Nah itu makanya ini harus kita lakukan dulu suaminya. Ya. Nah mungkin bapak bisa baca buku ini. Ada beberapa ayatnya supaya menjelaskan supaya bahwa Allah ini yang kata itu ayatnya. Makanya ini senjata dakwah, risau-risau senjata dakwah itu merupakan ini. Bagaimana kita mampu bagi kader-kader dakwah ini berdialog dengan mereka, berdakwah kepada mereka, termasuk mampu menyadarkan orang yang sudah murtad. Jadi melakukan rehabilitasi atau pemberian. Nah, jadi itu mungkin kepada ibu jawaban dari saya. Sikap kita suatu itu dan itu jangan dijauhi. Nah, kalau dijauhi, dia akan diberikan ke jalanan minum lagi. Boleh jadi nanti malah suaminya ikut kelompok mereka. Jadi sangat tergantung siapa yang lebih cepat melakukan untuk mempengaruhinya. Kalau kita yang lebih intens, ya insya Allah dia akan ikut kita. Misalnya satu contoh, misalnya dulu cerita soal di Kuningan ya, yang sekarang di situ ada komunitas Katolik yang ada patung Dua Maria di Kuningan itu kan sebetulnya dulunya bukan Katolik, dulunya mereka kepercayaan kepada ini Majelis itu. Nah karena pendekatan mubalik-mubalik kita kurang baik pendekatannya, sehingga datang misionaris akhirnya keluar. Di antaranya mereka tuh takut dihitan. Nah, jadi caranya bagaimana mas? Kalau bisa harus dihitan, mereka menjadi. Nah jadi ini penjelasan ayah saya ya. Salah satunya kelemahan dari kita tidak proaktif melakukan pendekatan dakwahnya dengan cara yang baik. Sehingga orang yang ini takut gitu ke Islam akhirnya datang misionaris dengan segala macam caranya akhirnya ikut ke sana. Sehingga daerah itu menjadi komunitas Katoliknya dikenal, bahkan dua juga yang namanya Dua Maria di Kuningan itu seperti di tempat Armel ya, karena itu bagian dari misi Katolik itu membuat tempat wisata rohani ya. Nah, jadi kalau di Cianjur ada tempat Armel, di Sukabumi ada juga Kahuripan ya, Dua Maria Kahuripan, begitu juga di Banten sana ya, di Rekas Bitung ya, kemudian di Kuningan, di Jawa Barat itu sudah mulai banyak juga. Itu semua bagian daripada dakwah mereka lewat wisata rohani. Sekarang biasanya wisata religi. Mungkin suatu saat ya, yang sering juga dipakai wisata rohani itu kalau di kita, kalau di Depok kita ada masjid namanya Kubah Masjid. Tapi itu kalau itu pakai hotel ya cukup besar kalau bicara Dua Maria itu di kebakaran karena itu bagian dari program mereka. Apa tujuannya membuat Dua Maria itu ya, dulu ada juga di gunung Salak itu ya, yang sempat akhirnya di robohkan masyarakat karena tidak ada pengikut Katolik di situ ya. Kebetulan kami menangani permasalahannya yang belum kasus bisa. Jadi memang itu bagian daripada program misi hari. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Melihat waktu sudah jam 10. Nah, jadi kalau Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memiliki buku Parasita Kida atau buku Krisomi Senjata Dalam Kerupakan atau sebagai dokumen pemurtadan dan juga dokumen gerakan liberal, ada di ini memukar gerakan pemurtadan ini ya, gerakan pemurtadan dan penghancuran agama. Jadi ada 3 buku, tapi itu buku ini ada di mobil. Seandainya ada jamaah yang ingin memiliki ini sebagai referensi kita di rumah. Dan buku para setan kita itu menurut hemat saya satu-satunya buku yang berbicara tentang para setan kita yang lengkap dalam referensinya, yang isinya juga ini. Walaupun penulisnya bukan, ini bukan saya yang menulis, ini adik yang Marsedek ya. Jadi adiknya ini bukan Abu Dila, tapi adik yang Marsedek. Beliau ini seorang dai yang cukup hebat ya, dari persatuan Islam. Beliau sudah lama, kita doakan mudah-mudahan almarhum ini dengan menulis buku ini menjadi amal soleh kita. Dan ini sayang sekarang saya belum dapat informasi apakah diizinkan cetaknya oleh dan keluarganya. Karena ini sudah mencetaknya isinya saya ya. Dulu dicetak yang agak kecil warna kiri, ini sudah disempurnakan ya. Dan buku para sekti ini sudah agak langka ini ya, karena memang tidak dicetak lagi. Ini menurut hemat saya buku yang cukup lengkap lah referensinya. Kami pernah bahas di TVRI, membahas, bayangkan TVRI membahas buku para setan kita. Kan jarang membahas itu. Dan alhamdulillah sampai dari tempat tua dan dari timur ini buku ini cari ya. Dan itu insya Allah jangan sampai nanti kita rasanya sudah islami, ternyata setelah digali itu bukan dari islam. Banyak pengaruh-pengaruh dari berbagai macam. Ini makanya judul bukunya para setan kita, perkembangan agama dan kultur dan pengaruhnya terhadap Islam di Indonesia. Jadi kita akan paham dari saya. Mungkin itu saja. Kami mohon maaf dan batin kalau ada kehilangan kesalahan, kalau ada biar tuntas izin status yang tadi statusnya itu karena selama si istrinya belum Islam itu apakah status pernikahan ini hukumnya gimana ya? Apakah berzina atau gimana? Jadi pertama kita harus ajak, maka harus jelas dulu tadi, dulu kami tidak apa. Nah kami tidak tahu karena memang semua pendatang bahwa tidak tahu awal pernikahan awalnya dulu bagaimana, hanya status sekarang itu keluarga tersebut informasinya suaminya memang rajin, si suaminya ini rajin ke masjid ya. Tapi istrinya memang kafiroh. Jadi kalau bapaknya sudah rajin ke masjid tinggal mendekatkan kita ya kan. Jadi kalau perlu nanti kita ketemukanlah saya juga dengan dia, mungkin lebih juga. Tapi kalau Ustaz mungkin bisa melakukan pendekatan kepada dia, jadi dia bagaimana isinya sudah bisa ikut menjadi muslim yang baik. Begitu juga anak-anaknya, anak-anaknya sudah menjadi muslim yang baik kalau perempuan. Nah itu yang harus dilakukan. Bagaimana kalau seandainya istrinya itu akhirnya dia menyatakan Islam, nah di kalangan ulama itu memang terjadi dua pandangan. Ada yang tidak perlu menikah lagi, ada yang perlu dinikahkan lagi. Dan tinggal nanti kita bisa musyawarahkan lagi. Nanti mungkin dengan teman kita di Jawa, kalau perlu dinikahkan ya kita awal ya. Ya, jadi kalau hal itu, karena memang di kalangan ulama itu ada yang tidak perlu lagi nikah, maksudnya dinikahkan lagi. Nah, seperti kisah-kisah dulu sahabat-sahabat ketika sebelum Islam ini apakah putus pernikahannya atau dinikahkan lagi? Ya, gitu. Jadi sudah mengatur ke hal-hal itu masalah. Ya. Tapi itu saya kira nanti kita akan bicarakan ya. Kalau yang penting sekarang bagaimana caranya digerak dulu, ya. Digerak dulu untuk bisa berusaha. Mungkin itu. Ya, nanti kita nikah lagi Pak. Ya. Kalau memang mau dinikahkan lagi secara formalnya, gitu. Nah itu kan nanti dikomunikasikan dengan teman-teman kita di kantor perusahaan kami. Insya Allah itu dipercaya. Jadi artinya status yang sekarang ini apa gitu? Statusnya? Ya, kalau sekarang misalnya posisinya itu jelas wanitanya adalah bukan muslim, karena berdasarkan surat 60 ayat ke-10 itu haram. Sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami. Makanya itu harus dipahamkan kepada bapak ini supaya tidak menjadi keharuman ini, maka ajak istrinya untuk menjadi seorang muslim. Karena pembolehan menikahi wanita ahli kitab itu kan lebih kepada partai dakwah. Kenapa laki muslim dibolehkan oleh Allah menikahi wanita ahli kitab? Nah di sini ulama jadi pandangan berbeda. Ada yang memahami dalam ulama itu bahwa yang boleh dinikahi wanita ahli kitab yang dulu, yang masih lulus, kan gitu. Ini sebagai ulama. Ada ulama juga di kalangan ulama salaf bahwa yang nasrani sekarang pun tetap ahli kitab, ya kan? Ada juga yang sekarang ini dianggap ini sudah musyrik karena sudah memperdoakan bisa. Pertanyaannya, nah ini coba kita dibahas dulu. Kapan kaum Nasara itu menyimpang mempertuhankan Isa? Apakah setelah diutusnya Rasulullah atau sebelum Rasulullah diutus? Jelas sebelum Rasulullah diutus. Jadi akidah mereka sudah menyimpang dari sejak sebelum diutus Rasulullah SAW. Maka Nasara yang salah pun tetap kalau kita. Karena akidahnya tadi pun sudah begitu. Cuman memang Quran klasifikasi kafir kedua. Lihat kalian surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat 96 ayat 98 dan 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pertama, kafir kitabi dan kafir musyrikin. Apa bedanya? Kafir kitab itu ahli Yahud wa Nasara. Itu sepakat ulama ya. Bahwa kitabiyah, kafir kitabiyah itu Yahudi Nasara. Tapi ada kafir musyrik. Yang kalau orang musyrik itu dari sejak awal akidahnya memang sudah melakukan kesyirikan. Tapi kafir kitab ini Yahudi Nasara itu dulunya berakidah tauhid. Tapi dalam perjalanannya banyak melakukan kebinahan-kebinahan sehingga dia menjadi kafir. Termasuk mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dalilnya surat 9 ayat 30 ya. Orang yang mengatakan Uzair bin Allah ya. Ujian putra Allah masih mengatakan apa sih itu. Nah, mereka mengucapkan demikian kata Allah, mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, maka Allah melarang mereka. Jadi sangat jelas di sini bahwa Yahudi Nasara itu dulunya berakidah tauhid. Apakah orang Islam sekarang ini juga bisa jadi kafir? Bisa. Kalau orang Islam juga sudah banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan orang kafir, maka kita pun bisa jadi kafir. Maka kata Nabi, man tasabba habibuhu wa huwa barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Jadi kalau kita sudah banyak itu kebiasaan kaum Yahudi, ya kita juga termasuk golongan Yahudi begitu. Makanya tadi tetap kalau melihat ke situ, Pak, ya. Jadi perjalanannya memang Nasara Yahudi itu dulunya berakidah tauhid dan dibolehkannya kita menikahi wanita ahli kitab ini. Itu juga konteksnya kalau misalnya di negeri yang sulit mencari wanita muslimah. Apa misalnya? Ada yang Nasrani, ada yang ateis, ada yang Buddhis di negara yang sulit mencari muslimah. Mana yang boleh? Yang Nasara. Tapi kalau di Indonesia, bapak nggak susah cari wanita muslim, mau cari kuat masih ada peluang. Makanya MUI tetap dalam partai baik, MUI tetap mengharamkan termasuk menikah, menikahi wanita ahlul kita dalam konteks Indonesia ini karena banyak wanita muslim nggak kekurangan. Tapi kalau di daerah-daerah di suatu negeri yang sulit cari wanita muslimah dalam rangka dakwah tadi, nah jadi diajaknya itu. Dan sebaliknya wanita muslimah kalau dinikahi oleh laki-laki baik kita maupun muslim, nah, itu beda karena dalam rangka dakwah konteks. Mungkin itu Bapak dan Ibu jawaban saya. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti kan hadirin. Jadi ini saja yang akan kita sampaikan. Saatnya nanti ada masalah-masalah tentang aliran penyimpangan atau perkembangan agama, boleh hubungi kami di 081-88-44-393. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Hari ini kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan, anak dan keturunan kita, keluarga kita dijauhkan dari penyakit. penyakit apa spiritis saja ya. Kemudian juga dari parasit-parasit akidah, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita selalu lurus akidahnya, menjadi akidah salim. Kemudian juga kita semuanya diselamatkan dalam surga Allah, dan insya Allah kita meninggal dalam kondisi muslim. Begitu juga kita meninggalkan keluarga yang muslim. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan jadi pertemuan ini menjadi diberkahi dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berkat Al-Qur'an. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu harusnya. Dari dulu. Dari dulu.